Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwatil kiram azanillahu ayyakum. Masih melanjutkan pembahasan kita yang terakhir terkait dengan upaya orang tua untuk menanamkan kecintaan anak terhadap para ulama dan penguasa. Pada kesempatan malam ini kita akan membaca penjelasan beberapa ulama kontemporer terkait dengan kewajiban seorang muslim untuk taat kepada penguasa kaum muslimin. Yang pertama adalah penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau seorang ulama masa kini atau ulama kontemporer dan pernah menjabat sebagai mufti di kerajaan Saudi Arabia. Meninggal pada tahun 1999 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang sangat besar andilnya dalam mendakwahkan tauhid dan juga sunnah. Dikenal pula sebagai seorang ulama yang sangat mumpuni dalam bidang ilmu agama, sehingga juga termasuk salah satu upaya kita untuk mengenalkan para ulama kepada anak-anak dan juga untuk menumbuhkan kecintaan mereka terhadap para ulama adalah dengan mengenalkan siapa saja ulama-ulama ahlu sunnah di zaman ini, di abad ini. Kita kenalkan kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita. Dan tentunya tidak mungkin orang tua akan bisa mengenalkan para ulama kepada anak-anak mereka kecuali setelah para orang tua juga berusaha untuk mengenal siapakah para ulama tersebut, meskipun dengan biografi yang sifatnya global, yang sifatnya umum. Tidak mungkin akan bisa mengenalkan kepada anak-anak sementara mereka sendiri tidak mengenal siapakah ulama tersebut. Sehingga dalam hal ini tersirat ada sebuah motivasi dan anjuran kepada para orang tua untuk juga mengenal siapakah ulama ahlu sunnah dari masa ke masa untuk kemudian dikenalkan kepada anak-anak kecil dan mereka dimotivasi supaya mencintai dan memuliakan ulama tersebut. Yaqulu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, "Laisa min manhajis salaf atashhiru bi'uyubil wulad." Kata beliau rahimahullah, bukan termasuk jalannya para ulama salaf atashhiru bi'uyubil wulad, menyebarkan aib-aib para penguasa. Ya, beliau menegaskan bahwa perbuatan seperti itu bukan merupakan manhajnya ulama salaf, bukan termasuk jalan hidupnya ulama salaf. Mereka bukanlah orang-orang yang senang untuk menyebarkan aib atau kekurangan para penguasa kaum muslimin di depan orang banyak, di hadapan khalayak ramai. Tidak pernah sekalipun mereka melakukan hal tersebut. Wa dzikru dzalika 'alal manabir, dan tidak pula mereka senang untuk menyebutkan kekurangan-kekurangan para penguasa di atas mimbar dalam berbagai ceramah mereka atau pengajian mereka. Tidak pernah sama sekali. Ada sebuah riwayat dari seorang sahabat, ulama di zaman sahabat sampai zaman ini, yang melakukan perbuatan seperti itu, menyebutkan aib-aib para ulama, mengobarkan kebencian manusia kepada para penguasa, menumbuhkan rasa tidak suka terhadap penguasa kaum muslimin. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang melakukan perbuatan seperti itu. Dan ini merupakan sekali lagi salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat pokok, yang sangat mendasar. Mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga lisan mereka terhadap para penguasa. Tidak pernah mereka melakukan ghibah terhadap penguasa, seperti pembahasan yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dalam skup yang kecil bersama dengan teman-teman mereka, dengan keluarga mereka, tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Apalagi melakukan perbuatan seperti itu di hadapan khalayak ramai, di hadapan sekian banyak orang. Tidak pernah mereka melakukan hal tersebut. Nah, kenapa demikian? Beliau jelaskan hikmahnya, kenapa perbuatan seperti itu dilarang dalam agama Islam, mencela penguasa, menyebutkan kekurangan-kekurangan mereka di hadapan orang lain. Apa hikmahnya? Li'anna dzalika yufdhi ilal inqilabat. Karena perbuatan seperti itu akan menimbulkan kekacauan, menyebabkan berbagai kekacauan. Seperti realita yang sering kita jumpai ketika ada orang-orang yang membicarakan aib para ulama di atas mimbar dalam forum-forum umum, maka akan menimbulkan berbagai gejolak di tengah-tengah kaum muslimin. Paling tidaknya akan menumbuhkan kebencian terhadap para penguasa kaum muslimin, yang akhirnya berujung kepada pemberontakan terhadap mereka. Itu yang paling parahnya. Dan juga bisa menjatuhkan kewibawaan para penguasa, kewibawaan pemerintah kaum muslimin, sehingga peraturan-peraturan mereka atau perintah-perintah mereka sudah tidak dihargai oleh kaum muslimin. Wa adama as-sam'i wa tha'ah fil ma'ruf, dan juga perbuatan seperti itu akan menimbulkan keengganan rakyat untuk mendengar dan taat kepada penguasa mereka. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadisnya telah menegaskan bahwa seorang muslim wajib untuk taat kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaika bisam'i wa ta'ah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrokihika. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keadaan engkau sedang merasakan kesulitan hidup atau kelapangan hidup, baik ketika engkau sedang merasakan kebahagiaan atau kesedihan dalam semua kondisi dan keadaan, wajib untuk taat kepada penguasa selama yang diperintahkan adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, dan tentunya terkait dengan kondisi dan kemampuan seorang muslim. Selama mampu dan perintahnya baik, maka harus dilakukan. Dan detailnya telah kita sebutkan beberapa contohnya dalam pertemuan yang lalu. Meskipun hal-hal yang sepele, yang dianggap terkait dengan urusan-urusan duniawi, urusan medis, urusan transportasi, dan lain sebagainya. Selama perintah dari penguasa secara resmi dan mampu untuk dilakukan, apalagi ada manfaatnya, maka wajib bagi seorang muslim untuk melaksanakan perintah tersebut. Memakai helm ketika mengendarai sepeda motor, kemudian membawa SIM, STNK, KTP, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya. Jangan seperti sebagian orang yang hanya taat kepada penguasa ketika perintah-perintah mereka sejalan dengan keinginan hawa nafsunya. Ketika perintah-perintah mereka memberikan keuntungan duniawi, baru mereka taat kepada penguasa. Ini sikap yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, memberikan bayat kepada penguasa, ketaatan kepada penguasa terkait dengan hal-hal yang sejalan dengan hawa nafsunya saja, ketika bisa memberikan keuntungan duniawi saja. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan dan bahkan memberikan contoh dengan sangat mendetail ketika para ulama tersebut mengambil hartamu, memukul punggungmu. Wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'amara alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memerintahkanmu adalah seorang budak Habasyi. Dia memiliki status sosial yang sangat rendah di hadapan kaum muslimin. Bukan seorang muslim yang merdeka statusnya, seorang budak Habasyi. Seandainya seperti itu, tetap kamu harus mentaati perintahnya. Wa yafdhi ila al-khuruj alladhi yadhurru wa la yanfa'. Dan juga di antara hikmahnya adalah karena perbuatan seperti itu bisa menyebabkan terjadinya pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin. Alladhi yadhurru wa la yanfa', yang hanya akan merugikan, wa la yanfa', dan tidak bermanfaat sama sekali. Meskipun mungkin ada, tidak kita ragukan, tidak kita pungkiri, mungkin ada manfaat atau keuntungan dari pemberontakan tersebut. Namun kalau kita jujur, kemudian kita bandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan, maka tidak akan seberapa. Tidak akan ada apa-apanya ketika kita memperbandingkan keduanya, manfaat dan kerugian melakukan pemberontakan terhadap penguasa sah kaum muslimin. Sementara hasil yang dicapai dari pemberontakan tersebut tidak bisa dipastikan akan terwujud. Bisa saja gagal. Sementara pemberontakan yang terjadi pasti akan menimbulkan pertumpahan darah di antara kaum muslimin, korban jiwa, kerugian harta benda, keamanan yang berganti dengan ketakutan. Sementara telah kita jelaskan bahwa keamanan termasuk salah satu nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam memohon keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendahulukan permohonan keamanan daripada permohonan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengingatkan nikmat tersebut dalam surat Al-Fil. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dan yang menjadi korban biasanya orang-orang yang tidak bersalah. Para wanita, anak-anak kecil, orang-orang yang sudah lanjut usia, dan yang lainnya. Walakin at-tariqah al-muttaba'ah 'inda salaf, akan tetapi jalan yang diikuti oleh para ulama salaf dalam bermuamalah dengan penguasa kaum muslimin adalah an-nasihatu fi ma bainahum wa baina sultan. Kata beliau rahimahullah, jalan yang ditempuh oleh mereka adalah memberikan nasihat secara diam-diam kepada penguasa kaum muslimin. Bukan berarti seorang muslim tidak boleh menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap penguasa kaum muslimin, tidak demikian. Amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Namun ada aturannya, ada kaifiahnya, ada tata caranya yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sembarangan ketika menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap penguasa. Jangankan terhadap penguasa, terhadap sesama teman saja tidak boleh sembarangan memberikan nasihat. Melakukan nasihat ada adab-adabnya, ada etika-etikanya. Apalagi terhadap penguasa kaum muslimin. Maka kata beliau, metode salaf dalam bermuamalah dengan penguasa kaum muslimin adalah mereka berusaha untuk memberikan nasihat secara diam-diam, secara harsia kepada penguasa kaum muslimin, disampaikan tanpa sepengetahuan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, man arada an yansaha lidis sultan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, fala yubdih ala niatan, kata beliau, maka janganlah dia menampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Walakin liyakhud biyadih fayakhlu bihi, namun hendaknya dia mengambil tangan penguasa itu kemudian menyendiri dengannya. Ya subhanallah, sampai diterangkan bagaimana tata caranya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di awal hadis beliau tegaskan hendaknya dia jangan memperlihatkan nasihat tersebut dengan terang-terangan. Namun ambil tangannya kemudian menyendiri dengan penguasa tersebut. Dalam arti dia menyampaikan nasihat kepada penguasa secara diam-diam. Fa in qibila minhu fadzaka wa in kana ghairu dzalik faqad adda alladhi alaihi. Atau kama qol sallallahu alaihi wasallam. Kalau nasihat tersebut diterima maka itulah yang diharapkan. Namun jika tidak maka sungguh dia telah menggugurkan kewajibannya untuk memberikan nasihat kepada penguasa. Wal kitabah ilaih, atau dengan cara menulis surat kepadanya. Bisa disampaikan secara empat mata dengan penguasa kalau memungkinkan. Namun kalau tidak maka bisa dengan menyampaikan nasihat tersebut melalui orang-orang yang menjadi kepercayaannya, tangan kanannya atau ajudannya. Maka silakan menempuh cara seperti itu. Atau alternatif yang lain, kata beliau rahimahullah, bisa menyampaikan nasihat dengan cara menulis surat kepada penguasa. Dan alhamdulillah sekarang sudah sangat banyak media yang bisa digunakan untuk menyampaikan nasihat tersebut. Kalau dulu mungkin hanya terbatas dengan secarik kertas kemudian dilayangkan kepada penguasa. Kalau sekarang alhamdulillah media sangat banyak untuk memberikan nasihat kepada penguasa. Tentu dengan bahasa yang baik dan sopan, dan tutur kata yang halus. Kita ingat Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi siapa? Fir'aun laknatullahi alaih. Fakula lahuma qawlan layyina. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah oleh kalian berdua kepadanya, kepada Fir'aun, qawlan layyina, ucapan yang lembut. Nah, sementara Fir'aun kita tahu sangat luar biasa kejahatannya. Bahkan dia bukan seorang muslim, orang yang kafir, bahkan berada di puncak kekafiran, mengklaim sebagai seorang Rabbul Alamin, seorang Rabb. Nah, namun demikian keduanya tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kata-kata yang lembut kepada Fir'aun, la'natullahi alaih. Sehingga bisa kita analogikan kepada penguasa-penguasa kaum muslimin saat ini. Mereka statusnya masih sebagai seorang muslim, bahkan penguasa kaum muslimin. Maka tidak pantas untuk menyampaikan nasihat dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan, dengan metode yang keras, dan yang semisalnya. Awil ittisal bil ulama, atau alternatif yang lain, cara yang lain bisa menyampaikan nasihat tersebut melalui para ulama. Alladzina yatassiluna bih, yaitu para ulama yang senantiasa berhubungan dengan mereka. Para ulama yang senantiasa menjalin hubungan dengan para penguasa. Terkadang ada sebagian penguasa yang dekat dengan ulama. Dan kalau seperti itu merupakan sebuah nikmat, nikmat yang sangat luar biasa ketika ada seorang penguasa, seorang pemimpin yang dekat dengan ulama. Maka benar-benar akan tercipta keamanan dan kesejahteraan di tengah-tengah kaum muslimin. Penguasa bisa memaksa kaum muslimin dengan powernya, dengan kekuatannya, kekuatan secara fisik. Sementara ulama bisa mengarahkan kaum muslimin terkait dengan urusan agama mereka, sehingga secara duniawi mereka kuat, secara keagamaan mereka juga memiliki kekokohan. Kolaborasi antara seorang penguasa dengan ulama. Dan ini yang terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sehingga luar biasa kondisi yang tercipta di tengah-tengah kaum muslimin, sangat luar biasa. Sehingga secara global bisa kita simpulkan ada tiga metode atau tiga cara yang bisa dilakukan oleh seorang muslim ketika hendak menasihati penguasanya. Yang pertama, boleh dilakukan secara diam-diam, dalam arti empat mata dengan penguasa. Kalau mampu maka silakan melakukan hal tersebut. Atau yang kedua, dengan korespondensi, dengan surat menyurat, melayangkan surat kepada penguasa, atau dengan media yang lainnya. Kalau sekarang bisa dengan menggunakan HP dan yang lainnya. Atau metode yang ketiga, melalui para ulama. Dan biasanya para ulama nasihatnya akan lebih didengar dan diterima oleh penguasa. Kemudian kata penulis, walaqad kana manhajus salaf adamul inkar al-alani. Dan dahulu kata beliau rahimahullah, kata Syekh bin Bas rahimahullah, jalan yang ditempuh oleh para ulama salaf adamul inkar al-alani adalah tidak melakukan pengingkaran secara terang-terangan kepada penguasa sebagai penegasan atas apa yang telah beliau sampaikan sebelumnya. Metode penasehatan yang dilakukan oleh ulama salaf adalah mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Dan hikmahnya bisa terlihat dengan nyata ketika seseorang menyampaikan nasihat tersebut secara sembunyi-sembunyi atau melakukan pengingkaran secara rahasia. Biasanya akan lebih diterima oleh orang yang dinasihati. Jangankan penguasa, kita saja ketika dinasihati dengan metode seperti ini, dengan terang-terangan di hadapan orang lain, maka biasanya akan terasa berat hati ini untuk menerimanya. Meskipun kita sebagai pihak yang bersalah, dia sebagai pihak yang benar. Meskipun dengan kata-kata yang lembut dan bijak, namun kalau disampaikan di hadapan orang lain, subhanallah, terasa sangat berat hati ini untuk menerimanya. Menerima dengan hati yang sangat berat. Terkadang muncul kebencian terhadap orang yang menasihat. Terkadang muncul dendam terhadapnya. Karena cara yang salah. Sehingga sering di forum-forum tertentu seperti di grup WA misalnya, ketika ada seorang yang menasihati dengan cara yang kurang bijak, maka yang dinasihati akan tersinggung. Akhirnya keluar dari grup tanpa permisi kepada adminnya. Itu cara yang salah, sehingga para ulama menegaskan bahwa metode asal dalam menyampaikan nasihat adalah dilakukan secara diam-diam. Japri saja kalau menasihati. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita sudah menggugurkan kewajiban. Boleh melakukan penasihatan secara terang-terangan dalam kondisi-kondisi tertentu. Bukan tidak boleh secara total untuk menasihati secara terang-terangan. Boleh, namun dalam kondisi-kondisi tertentu. Sekali lagi, ulama salaf menegaskan bahwa metode asal dalam menyampaikan nasihat adalah melakukannya secara diam-diam. Lebih diterima insyaallah oleh orang yang dinasihati. Kalau tidak, maka seolah-olah dia sudah dipermalukan di hadapan umum. Sehingga para ulama membedakan antara ta'yir dengan nasihat. Membedakan antara upaya untuk mempermalukan orang lain dengan memberikan nasihat kepada orang lain. Ta'yir dengan nasihat, keduanya berbeda. Wa tashhir bi akhtai walatil amr amama an-nas. Dan para ulama tidak pernah mereka menyebarkan kesalahan-kesalahan penguasa di hadapan manusia. Lima yufdi dzalika ilal mafasid al-'azimah wal khuruj 'alaihim. Karena perbuatan seperti itu bisa mengakibatkan sekian banyak mafsadah, sekian banyak kerugian, wal khuruj 'alaihim, dan puncaknya adalah mengobarkan pemberontakan terhadap mereka, terhadap penguasa kaum muslimin. Wa qad qila li Usamah ibn Zaid rahimahullah. Di antara salah satu dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah sebuah kisah yang dialami oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Ada seorang bertanya kepada beliau, "Ala tadkhulu ala Utsman litukallimah?" Seorang bertanya kepada beliau, "Wahai Usamah, tidakkah engkau ingin masuk menemui Utsman untuk berbicara dengannya?" Ini terkait dengan fitnah yang terjadi di zamannya Utsman radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang Khawarij atau orang-orang Syiah, mereka berusaha untuk melakukan pemberontakan terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Dan pencetusnya adalah siapa? Abdullah bin Sabah la'natullahi alaih. Dia orang yang paling besar andilnya dalam kudeta yang dilakukan terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Dia provokatornya, berusaha untuk mengobarkan kebencian terhadap Utsman, kemudian melakukan pemberontakan terhadap beliau dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, bahkan berbagai kedustaan yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah lanatullahi alaih, mengklaim Uthman sebagai seorang pemimpin yang tidak adil. Uthman merebut haknya Ali radhiyallahu anhu, yang berhak menjadi khalifah yang ketiga adalah Ali, kata Abdullah bin Sabah. Berbagai tuduhan yang buruk terhadap Uthman radhiyallahu anhu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kemudian Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ketika mendengar pertanyaan tersebut, maka beliau mengatakan, "Atarauna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum?" Kata beliau radhiyallahu anhu, "Menurut kalian, kalau aku bicara dengan Utsman, apakah aku harus memperdengarkannya kepada kalian?" Kata beliau radhiyallahu anhu, "Kalau aku sudah bicara dengan Utsman, apakah aku harus memperdengarkan pembicaraan tersebut di hadapan kalian?" Sebagai isyarat bahwa beliau sudah menasihati Utsman dengan diam-diam, sudah berbicara, berdialog dengan beliau secara diam-diam. Tidak kemudian disampaikan oleh beliau di hadapan umum. Tidak seperti itu. Ternyata metode penasihatan seperti ini telah dipraktekkan oleh sebagian sahabat. Ini salah satu buktinya. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ketika menasihati Utsman radhiyallahu anhu. Dan pada hakikatnya Utsman sebagai pihak yang benar, hanya sebatas dialog antara Usama bin Zaid dengan beliau, bukan penasihatan secara sepihak yang menunjukkan bahwa Utsman sebagai orang yang salah dalam fitnah ini. Tidak demikian. Sebatas dialog, musyawarah antara Usama dengan Utsman radhiyallahu anhum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah. Alhamdulillah.